Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din, wa salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita banyak sekali kenikmatan, khususnya nikmat kebersamaan dengan ilmu, kebersamaan dengan firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka merubah diri kita, dalam rangka merubah perangai kita, dalam rangka merubah karakter kita. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Syafi'i, innamal ilmu ma nafa' wa laysa ma hufidh, atau laysal ilmu ma hufidh wa innamal ilmu ma nafa'. Ilmu itu bukan banyak-banyaknya hafalan, atau bukan yang sebatas dihafal. Ilmu itu yang bermanfaat, ilmu itu yang bermanfaat, ilmu itu yang merubah, ilmu itu yang menjadikan kita bersabar, yang menjadikan kita bersyukur. Apa arti banyaknya ilmu atau ingin sana ingin sini tapi gak bersyukur, gak bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala, gak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, gak menjadi lebih baik. Kata para ulama, qalilun yabqa fayanfa, sedikit tapi meresap dan bermanfaat itu lebih baik daripada banyak tapi menguap dan hilang. Oleh karena itu, gak heran jamaah sekalian, dulu para ulama kita, para sahabat itu rela menempuh perjalanan panjang hanya untuk dapat satu hadis. Hanya untuk dapat satu hadis, sebagaimana yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Beliau melakukan perjalanan satu bulan full, atau satu bulan, dalam rangka bertemu dengan Abdullah bin Unais, dalam rangka bertemu dengan Abdullah atau Abdullah bin Unais, dalam rangka mendapatkan satu hadis saja, dalam rangka mendapatkan satu hadis saja. Pengen satu hadis, bukan dua, bukan tiga, bukan satu lusin, bukan seratus, bukan dua ratus, bukan satu buku. Jalan satu bulan hanya untuk dapat satu hadis, karena mereka tahu bahwa parameternya itu bukan banyak-banyakan, parameternya itu keberkahan, parameternya itu manfaat, parameternya itu diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana mereka berjuang untuk dapat satu hadis, dan satu bulan perjalanan dibandingkan satu hadis itu sangat worth it gitu loh, sangat layak, sangat besar pahalanya, sehingga mereka tuh nggak merasa rugi, nggak merasa habis waktu, nggak merasa cuma satu hadis, nggak gitu. Dan ini kan teguran bagi kita yang bisa belajar kitab seperti Riyadhus Shalihin atau buku-buku para ulama yang lain, hanya dengan duduk manis di rumah, hanya dengan mengorbankan paket atau bahkan ambil jatah wifi dan seterusnya. Lalu kita malas-malasan. Dulu para ulama satu hadis itu jalan satu bulan, jalan satu bulan. Dan itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang aneh, gak aneh sama sekali. Ulama itu melakukan safar untuk mendapatkan hadis itu bukan hal yang aneh. Bahkan Al-Khatib Al-Baghdadi itu punya kitab khusus berbicara tentang masalah ini, judulnya Ar-Rihla fi Talabil Hadis, melakukan perjalanan untuk mendapatkan hadis, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur, marilah kita mengevaluasi kembali dan bercermin sejauh mana effort kita, usaha kita, upaya kita dan kejujuran kita dan syukur kita ketika kita mendapatkan ilmu. Oleh karena itu, ini yang perlu kita camkan. Lalu jaga syahadatin kita, jaga tauhid kita, dan marilah kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita, Rasul kita, Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kembali ke Riyadhus Shalihin bersama Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal nama dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kita masuk ke ayat yang ketiga yang beliau rahimahullah bawakan dalam bab ta'zimi hurumatil muslimin wa bayani hukukihim wa syafaqati alaihim wa rahmatihim, bab memuliakan kehormatan umat muslim dan menjelaskan hak-hak mereka dan khawatir terhadap mereka dan menyayangi mereka. Dan kita masuk ke ayat yang ketiga bismillah. Ayat yang keberapa? Keempat ya. Kemarin udah tiga ya. Masuk ayat keempat. Ayat yang pertama kan waman yu'adzim hurumatillah. Ayat yang kedua waman yu'adzim sya'airallah. Yang ketiga wakhfid janahaka lil mu'minin. Lalu kita masuk ke ayat yang keempat dalam surat Al-Ma'idah 32, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hadirin Allah muliakan, sebagaimana ayat yang dibawakan Imam Nawawi, semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, dan seluruh kaum muslimin. Allah berfirman dalam Al-Ma'idah 32, barang siapa yang membunuh satu jiwa bighairi nafsin, bukan karena hukuman karena orang itu membunuh atau bukan disebabkan sebab yang hak, au fasadin, dan bukan karena kerusakan yang dia perbuat, faka'annama qatala an-nasa jami'a, atau kerusakan di muka bumi seperampokan, terus teror, atau merusak iman manusia dan seterusnya. Faka'annama qatala an-nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia, seluruh manusia. Faka'annama qatala an-nasa jami'a, wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'a, dan barang siapa yang menjaga, memelihara, menyelamatkan kehidupan seseorang, faka'annama ahya an-nasa jami'a, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Seluruh manusia. Jadi ini penggalannya, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Sebuah pesan yang sangat tajam, jemaah sekalian Allah muliakan. Pesan yang sangat penting tentang betapa tingginya nyawa manusia dan betapa mulianya kehormatan dan nyawa seorang muslim. Oleh karena itu para ulama menjelaskan kepada kita bahwa ayat ini menjelaskan bahwa barang siapa yang membunuh seseorang tanpa hak, bukan karena dia melakukan pembunuhan atau bukan karena dia melakukan kerusakan di muka bumi, maka dia seperti membunuh seluruh manusia. Dia seperti melakukan hal yang sangat berat tersebut. Kenapa demikian? Kata para ulama menjelaskan korelasi dengan bab ini, li'anna hurmatal muslimin wahidah. Karena kehormatan kaum muslimin itu satu. Itu pesan yang ingin disampaikan Imam Nawawi dan para ulama ketika membawakan ayat ini. Wa man tahaka hurmata syakhsin minal muslimin faka'annama intahaka hurmata jami'al muslimin. Barang siapa yang mencoreng atau merusak kehormatan satu orang muslim, itu seperti seluruh kaum muslimin. Satu orang seperti seluruh kaum muslimin. Sebagaimana hadirin, kata para ulama, sebagaimana seseorang yang mendustakan seorang rasul seperti mendustakan semua rasul. Yang mendustakan satu rasul seperti yang mendustakan seluruh rasul. Masih ingat surat Asy-Syu'ara 105? Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Qaum Nuh telah mendustakan al-mursalin, para rasul. Simple tapi pesannya dalam. Kadzabat qaumu Nuhinil mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul atau para rasul-rasul. Nah, timbul pertanyaan yang menarik. Bukankah yang didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh hanya Nabi Nuh saja? Emang ada mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW? Mereka mendustakan Nabi Isa? Mereka mendustakan Nabi Musa? Gak ada. Yang didustakan cuma satu Nabi, satu Rasul, yaitu Nabi Nuh. Dan ketika Nabi Nuh, ketika di masa Nabi Nuh, kan gak ada Rasul lain kecuali beliau. Jadi bagaimana yang lain didustakan? Oh, gak ada. Allah belum mengutus satupun Rasul sebelum Nabi Nuh. Adapun Rasul setelah Nabi Nuh, gak ketemu sama kaumnya. Gak ketemu. Kaumnya udah meninggal semua karena azab dengan air tersebut. Tapi Allah berfirman, kadzabat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Ini memberikan pesan bahwa mendustakan satu rasul itu sama saja mendustakan seluruh rasul. Itu poin. Makanya kan ada banyak pihak yang hanya menolak Rasulullah SAW. Tapi Allah tidak menganggap imannya kepada Rasul yang sebelumnya. Dia udah disimpulkan gak beriman sama rukun iman yang 6. Padahal di antara rukun iman yang 6 itu ada iman kepada Rasul-Rasul. Dan mereka beriman kecuali Rasulullah SAW. Mereka gak ada. Kan dapat qaumu Nuhin al-mursalin. Kaumnya Nabi Nuh telah mendustakan seluruh para rasul. Seluruh para rasul. Nah, begitu juga dengan hal ini. Wa man qatala nafsan muharramah faka'annama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa membunuh seseorang tanpa hak, maka seperti ia telah membunuh seluruh manusia. Karena kehormatannya satu. Dan barang siapa yang menyelamatkan, menjaga, memelihara maka ia seperti menyelamatkan seluruh manusia. Jadi hadirin Allah, ini sangat-sangat penting, sangat besar. Apalagi sekarang nyawa tuh kayaknya murah banget di sebagian pihak. Hampir tiap hari kita dengar kasus pembunuhan, kasus pembunuhan, kasus pembunuhan, kasus pembunuhan, kasus pembunuhan. Itu karena basicnya kita gak kuat. Dan kita gak tahu betapa besar dosa yang diancam kepada orang-orang yang melakukan hal tersebut. Hadirin Allah muliakan, Al-Imam Qatadah rahimahullah ketika membaca ayat ini, Talak Qatadah tuh, Al-Imam Qatadah membaca ayat ini. Qatadah ulama besar dalam masalah tafsir. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'a. Ketika beliau baca ayat ini, beliau katakan, atau waman ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Beliau katakan, azuma wallahi ajruha wa azuma wallahi wizruha. Beliau menyampaikan, menjelaskan, demi Allah, betapa besarnya pahala menjaga dan memelihara keselamatan seseorang. Dan demi Allah, betapa besarnya dosa orang yang membunuh seseorang. Itu poin. Jadi itu hal yang perlu kita camkan. Al-Hasan, Al-Hasan ketika membaca ayat ini, itu mengatakan azzamallah, ay azzamallahi fil wizri kama tasma'un. Allah membesarkan dosa pembunuhan sebagaimana yang kalian dengar dalam ayat ini. Jadi demi Allah, demi Allah, azzamallahi fil wizri kama tasma'un. Demi Allah, Allah membesarkan dosa orang yang membunuh sebagaimana yang kalian dengar. Wa raghaba wallahi fil ajri kama tasma'un. Dan Allah membesarkan pahala dalam rangka membuat manusia itu semangat, tertarik untuk menjaga nyawa seseorang, untuk memelihara nyawa seseorang, untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Kama tasma'un, sebagaimana yang kalian dengar di dalam ayat ini. Jadi Allah besarkan dosanya dan Allah besarkan pahalanya. Tujuannya apa? Biar Anda takut untuk melakukan pembunuhan, untuk menghilangkan nyawa dengan cara apapun. Dan agar Anda itu semangat nolong orang. Bayangkan nyelamatin semua orang. Satu orang nyelamatin semua orang. Untuk semangat ngebantu orang, support orang. Karena udah manusia kan hitung-hitungan. Kalau itu dengan misalnya dengan saya bantu segini, dia insya Allah bisa operasi, lalu dengan izin Allah, Allah selamatkan dia. Tapi operasinya besar juga ya. Terus mikir lagi, tapi kalau ini berhasil, saya seperti menyelamatkan seluruh manusia. Gitu loh. Seluruh manusia. Ya. Jadi superhero aja kalah hadirin. Yang nyelamatin seluruh manusia. Kalau saya misalnya contoh, kalau saya donor, misalnya donor darah saya akan selamatkan nyawa manusia. Jadi semangat ya donor darah. Atau kalau saya bantu ini, saya selamatkan nyawa dengan izin Allah tentu saja. Maka dia semangat, dia bantu. Ada orang bergerak di bidang sosial. Sebenarnya waktu kerjanya, waktu aktifnya sampai jam 5 aja. Tapi dia, saya kerjaan selesai nih. Siapa tuh dengan saya lembur, nggak perlu dibayar. Sampai jam 9 gitu. Dan saya nggak menzolmi hak yang lain, hak keluarga udah saya tunaikan dan seterusnya. Kalau saya nambah 4 jam lagi, siapa tahu ada satu nyawa yang tertolong. Dan saya seperti mendapatkan pahala seluruh manusia. Ya udah saya lembur aja deh. Tapi gak ada uang lemburnya mas, gak ada masalah. Ini saya mau gitu. Masa saya kalah sama superhero? Superhero nyelamatin bumi katanya. Saya juga mau gitu. Gitu. Dia nyelamatin bumi satu film aja. Setiap hari nih. Gitu. Setiap hari. Gitu hadirin. Tiap hari saya mau ini. Paling gede. Lalu kita lanjutkan hadirin. Keterangan ulama kita langsung dengar dari ulama aja. Idza dhananta ya bani Adam annaka law qatalta an-nasa jami'an fa inna laka min amalika ma tafuzu bihi minan nar kadzabatka wallahi nafsak. Kadzabatka wallahi nafsuk wakadzabaka syaitan kadzabaka wallahi nafsuk wakadzabaka syaitan. Lalu Al-Hasan menjelaskan kepada kita rahimahullah, kalau kamu menduga wahai anak manusia jika kamu membunuh seluruh manusia. Kalau kamu membunuh seluruh manusia, kamu punya atau kamu bisa mengerjakan amalan yang bisa membuat kamu selamat dari neraka. Demi Allah, hawa nafsumu baru saja membohongimu. Dan syaitan baru saja membohongimu. Jadi Al-Hasan rahimahullah mengatakan, kalau kamu berpikir jika saya bunuh orang, saya masih bisa selamat dari api neraka dengan mengerjakan amalan A, amalan B, amalan C, amalan D, dan seterusnya, maka ketahuilah kamu tuh lagi dibohongin sama hawa nafsu kamu, dan kamu lagi dibohongin sama syaitan. Karena membunuh satu nyawa seperti membunuh seluruh manusia. Allah yang mengatakan. Jadi Al-Hasan menjelaskan bahwa talbis iblis, tipu daya iblis, bisikan iblis kepada seseorang agar dia mau membunuh. Ini kasus sebelum membunuh nih. Ingat ini kasus sebelum dia mengeksekusi atau dia membunuh. kalau kalau syaitan bisikan kamu, atau kalau hawa nafsu kamu bisikan kamu bahwa bunuh aja dia, toh nanti kamu masih bisa selamat dari neraka dengan mengerjakan sholat, puasa, istighfar, taubat, dan lain-lain. Maka Anda baru saja dibohongi sama syaitan. Gak ada begitu. Karena ketika Anda membunuh satu nyawa, itu seperti membunuh semua nyawa, seluruh orang. Dosanya parahnya minta ampun. Dan itulah talbis iblis, hadirin. Iblis akan membisikkan kepada kita, atau syaitan akan membisikkan kepada kita, udah sikat aja, kan ada ibadah yang lain. Karena nanti bisa minta ampun, bisa segala macam. Mungkin ada yang bertanya, bukankah taubat menghapuskan dosa? Bukankah kita udah belajar hadis tentang pembunuh 99 plus 1 nyawa? Hadirin, untuk menjawab hal ini, ada keterangan atau ada riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah ditanya, apakah seorang pembunuh taubatnya diterima? Apakah seorang pembunuh taubatnya diterima? Lalu beliau sampaikan, ya, taubatnya diterima. Lalu selang waktu dari itu, ada orang lagi bertanya. Orang lain bertanya. Pertanyaan sama, apakah taubatnya pembunuh itu diterima? Kata Ibn Abbas, enggak diterima. Okamakal, enggak diterima. Jadi ada dua orang yang berbeda bertanya tentang satu kasus yang sama. Apakah taubatnya pembunuh itu diterima? Dan Abdullah bin Abbas menjawab dengan dua jawaban yang berbeda. Satu dalam kasus diterima, satu kasus enggak diterima. Dan itu mengejutkan banyak pihak. Loh, kok berbeda? Kok inkonsisten dan seterusnya? Lalu ditanyakanlah kepada Abdullah bin Abbas. Lalu apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah? Orang yang bertanya pertama tadi itu, jadi saya kenali dua orang ini, saya tahu kasusnya. Yang pertama tadi, dia telah membunuh seseorang, lalu dia nyesel, senyesel-nyeselnya, sejadi-jadinya, dan dia ingin berubah, dia ingin tobat-tobatan nasuha. Tapi dia gak ngerti caranya, dia gak tahu, dan seterusnya. Dia nanya, maka jawabannya ada taubat. Letakna tu min rahmatillah, inna allaha yakfirudh dhunuba jami'ah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni seluruh dosa yang dilakukan jika bertaubat. Az-Zumar 53. Adapun orang yang kedua, saya tahu dia mau ngebunuh orang. Dia mau ngebunuh orang. Tapi sebelum ngebunuh, dia ragu tobat. Kalau saya ngebunuh, terus saya bertobat, tobat saya diterima apa enggak? Dia menanya, gimana tobatnya diterima enggak? Kalau saya bilang diterima, dia eksekusi itu orang. Dan ini enggak bohong, ini fikih. Kenapa demikian? Karena fungsi taubat itu bukan untuk membuka pintu dosa. Taubat itu fungsinya untuk menghapus dosa yang telah dilakukan, bukan untuk memuluskan sebuah dosa yang direncanakan. Bukan untuk memotivasi sebuah dosa agar dilakukan. apabila ada orang yang berpikir demikian, maka dia telah salah alamat. Bukan untuk itu bukan untuk itu taubat itu disyariatkan. Maka dia salah dalam menempatkan taubat, dan taubatnya enggak diterima. Dalam kasus tersebut. Makanya bisa taubat, enggak diterima taubat. Karena dalam kasus yang kedua, taubat digunakan untuk melancarkan maksiat, untuk melancarkan pembunuhan. Gimana mau diterima? Kalau gitu orang mensikat orang aja dengan alasan habis ini gue mau taubat. Dan taubat kan ada syaratnya, diantaranya ikhlas karena Allah. Ini kan gak ikhlas. Niatnya bukan karena Allah. Kalau karena Allah mana berani dia melakukan hal demikian. Ini untuk melancarkan hawa nafsunya. Ini untuk melegalkan kepentingannya. Makanya gak akan diterima. Makanya orang yang punya niat gitu gak akan berubah-berubah deh. Lihat aja di lapangan. Orang yang pola pikirnya demikian, ah nanti kan aku akan taubat. Gak taubat deh. Karena salah alamat. Dan khusus dosa pembunuhan gede banget jamaah, gedenya luar biasa. Makanya Al-Hasan mengatakan, kalau kamu berpikir setelah kamu membunuh seluruh manusia, kamu punya amalan yang bisa kamu andalkan agar selamat dari neraka, ingat itu permainan hawa nafsu dan syaitan. Itu jebakan dari dia, biar seseorang itu ngebunuh. Dan begitu masuk ke dosa ini, aduh, itu lingkaran yang menakutkan hadirin. Kan kita udah jelaskan pada pertemuan yang orang yang ngebunuh tuh gak akan bahagia di dunia dan di akhirat, kecuali benar dia tobat-tobat dan nasuha, dan gak banyak yang berhasil. Maka jika Allah jaga kita sampai detik ini, jangan pernah kita mengarah ke dosa pembunuhan kapanpun itu, benar-benar jangan. Tapi kalau qadarullah wa syafa'al ada orang jatuh ke kasus ini, oh itu benar-benar harus berubah seberubah-berubahnya. Dan pertaruhkan semua untuk bertaubat. Sebagaimana kisah kasus pembunuh 99 plus 1 itu, dia tinggalkan semua. Semua dia tinggalkan. Dipertaruhkan semuanya. Semua dia. Karena yang berhasil sedikit hadirin. Makanya itu jebakan syaitan. Udah sikat aja, udah eksekusi, udah. Itu kata Al-Hasan. Ingat loh, yang ketika ada seseorang melakukan pembunuhan, Allah yang berfirman, فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا, seakan-akan dia ngebunuh semua nyawa. Itu yang sangat menakutkan. Dan jangan gampang percaya hadirin. Dosanya itu seperti seluruhnya, hukumannya seperti seluruh nyawa. Makanya kan hadirin sekalian, hukuman di dunia kan sama. Sama enggak? Dalam peradilan Islam, satu dengan banyak, hukumannya apa? Hah? Kisos, sama. Makanya itu yang dikuatkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. dia berhak mendapat hukuman yang sama. Satu dengan membunuh satu orang, dengan membunuh 10 orang, hukumnya sama enggak? Sama. Di dunia, kisos. Nah, itu yang menakutkan. Itu yang mengerikan. Dan kita kadang-kadang gak mikir sampai di situ. Iya, sama ya. Ya berarti dosanya gimana dong kalau gitu? Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, minta terus pertolongan kepada Allah, jangan sampai kita jatuh ke dosa ini. Jangan sampai kita jatuh ke dosa ini. Itu yang hancur-hancuran di dunia dan di akhirat. Dan kita doakan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu. Ini itu kan. Kita sudah bahas ayatnya. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, apa kata? Jahannam. Waktunya lamanya minta ampun. Yang ketiga, dimurkai sama Allah. Yang keempat, dilaknat sama Allah. Hidup gak ada rahmat-rahmatnya, gak ada. Dilaknat, dijauhin dari rahmat. Yang kelima, Allah persiapkan azab yang sangat pedih. Lima, dimurkai. Dimurkai. Dijauhi dari rahmat. Kita nih jadi kita anak nih. Hari itu orang tua kita marah besar. Enak enggak hari itu di rumah? Enggak enak. Enggak nyaman kita. Kita jadi istri. Gimana perasaan kita ketika suami marah besar sama kita? Emang enak hari-hari itu? Oh, enggak enak. Kita jadi murid, terus guru kita marah. Emang enak hidup kayak begitu? Oh, itu gak enak banget. Kita jadi staff atau jadi private assistant, itu atasan kita marah besar. Oh, gak enak hidup kayak gitu. Aduh, ini hari panjang amat. Dari pagi marah, bos marah-marah terus nih. Oh, gak enak gitu. Terus gimana hidup sedangkan Allah murka sama kita? Gimana? Emang enak hidup kayak gitu? Emang enak hidup kayak gitu? Tapi dia apa hidupnya mewah? Sama aja. Ada pasangan suami istri orang kaya nih. Istrinya kemana-mana selalu pakai mobil premium. Hari itu suaminya marah besar. Marah besar sama dia. Tapi dia tetap jalanin aktivitasnya sebagaimana biasa, dia diantar anak sekolah, dia jemput anak sekolah, dia apa isinya belanja, dan mobil yang sama. Mobil di atas 1 miliar atau 2 miliar. Tapi tanya, gimana enak gak tuh hari? Aduh. Mbak, suntuk amat. Mobil mbak kan 2 miliar. Yang gak ada urusan sama mobil, kata dia. Laki gue lagi ngamuk besar. Gak enak hidup. Oh, lagi marah. Iya. Ya emang aku salah sih. Tapi marahnya luar biasa. Aku nih galau besar. Itu baru manusia marah sama kita. Ini gimana hidup kalau Allah murka sama kita? Bisa atau bahagia? Gak bisa. Hadirin Allah muliakan, ini yang perlu kita camkan bersama-sama. Jadi tolong dijaga hak manusia, hak seorang muslim, hak manusia terus dijaga. Ingat, hukuman di dunia sama, dan itu yang dirojihkan oleh sebagian para ulama, atau itu diantara keterangan tafsir dalam masalah ini. Dan ulama menekankan, apalagi kalau yang dibunuh itu seorang nabi atau imam yang adil. itu di antara penekanan para ulama. Nabi atau imam yang adil, imam yang soleh. Dan itu bisa dicek di tafsir At-Tabari. Jadi ngebunuh sosok-sosok yang punya pengaruh besar pada umat, kan nabi, pemimpin yang baik, orang-orang yang solehnya luar biasa, yang orang yang soleh punya pengaruh pada umat, itu kalau dibunuh fatalnya minta ampun, fatalnya minta ampun. Itu sebagaimana tafsir Ibnu Abbas. Dan yang mengatakan ini adalah Abdullah bin Abbas. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas. Karena itu clear. Kalau satu manusia aja yang ada urusan sama orang aja dibunuh, manusia, apalagi nabi. Apalagi pemimpin yang adil. Apalagi orang soleh yang punya pengaruh. Yang kalau sosok-sosok itu wafat, itu dampaknya bukan satu orang, itu bisa satu kota, satu negeri, satu negara, ribuan orang mungkin, atau bahkan jutaan orang. Dan sebaliknya, kalau kita jaga sosok-sosok seperti itu, faka'annama ahyannasa jami'a, itu sama aja kita menyelamatkan seluruh manusia. Nabi jelas sudah enggak ada. Sudah selesai. La nabiyya ba'di, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak ada nabi setelahku. Tapi di akhir zaman nanti turun Nabi Isa. Atau pemimpin yang adil. Atau dengan ilat yang sama tapi di level yang lebih rendah, orang-orang soleh. Jaga ulama. Orang-orang punya pengaruh, kebaikan di tengah-tengah umat. Itu kalau kita jaga mereka, kita selamatkan kalau misalnya mereka lagi ada kesulitan dan seterusnya, atau pelihara. Itu seperti menyelamatkan seluruh manusia. Karena kehidupan mereka bukan hanya untuk diri mereka. Kehidupan mereka untuk banyak orang. Begitu ada apa-apa dengan mereka, bisa goncang. Bukan satu dua orang, ratusan orang bisa, atau ribuan orang, atau jutaan orang. Tergantung skalanya. Semakin besar skala sosok tersebut, semakin harus dijaga, itu poinnya. Makanya skala paling tinggi kan para nabi. Para pemimpin yang adil. Para ulama. Yang jadi panutan, diikuti oleh banyak orang. Makanya kan kata para ulama, mautul alim, mautul alam, ada istilah itu kan. Wafatnya seorang ulama itu seperti wafatnya semua manusia. Ya karena dampaknya besar. Kan begitu. Lihat dampaknya, dampak begitu besar ketika Umar bin Khattab wafat. Itu dampak yang besarnya minta ampun. Jadi semakin tinggi skala kemanfaatan seseorang atau kebermanfaatan seseorang kepada umat, kepada manusia, maka semakin urgent kita jaga keselamatan mereka. Makanya kan sampai ada sebagian orang mengatakan, kalau saya bisa memberikan nyawa saya kepada Imam Bukhari, saya akan kasih biar nyawanya biar lebih panjang, lebih manfaat daripada nyawa saya. Kalau saya bisa ngasih, saya kasih ke Imam Bukhari rahimahullah. Karena sosok-sosok kayak gitu tuh luar biasa. itu yang harus, karena beda, harus lebih dijaga, harus lebih diperhatikan, harus lebih diselamatkan, dijaga dari misal penyakit atau apa. Karena kalau ada apa-apa dengan mereka, bukan satu dua orang yang goncang, bukan hanya keluarganya yang bermasalah, banyak orang jadi terdampak. Itu ditekankan oleh Abdullah bin Abbas. Jadi jaga seluruh nyawa, khususnya yang lebih ditekankan lagi sosok-sosok yang punya pengaruh besar, sosok-sosok yang soleh. Karena orang soleh itu kan berkahnya tuh kan ke lingkungan, hadirin. Apalagi udah soleh muslih, kan gitu kan. Kan yang mencegah Allah mengadab sebuah lingkungan atau sebuah negeri, kan itu adanya istighfar, adanya islah itu perbaikan, dakwah dan sebagainya, itu yang ngejaga. Dan siapa yang melakukan istighfar dan yang melakukan islah kalau bukan manusia, kalau bukan person gitu loh. Maka orang-orang yang senantiasa beristighfar, melakukan islah, itu harus diprioritaskan tanpa meremehkan yang lain. Semua harus dijaga, tapi itu benar-benar harus dijaga. Karena Allah gak mengadab sebuah tempat itu karena ada istighfar, ada islah, ada ibadah, ada ketakwaan di sana. Ada dakwah, ada yang lain. Itu hal yang sangat-sangat penting. Dan seringkali wafatnya orang-orang kayak sosok-sosok kayak begitu, itu meninggalkan celah yang seringkali gak bisa ditutup lagi. Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu meninggal, siapa yang seperti beliau? Gak ada. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu meninggal, siapa yang seperti beliau? Gak ada. Ketika Uthman bin Affan meninggal, siapa yang seperti beliau? Gak ada. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal, siapa yang seperti beliau? Gak ada. Terus coba kita lihat sejarah. Semua punya ada banyak kelebihan kayak yang enggak bisa di-cover lagi. Maka harus dijaga semaksimal mungkin. Itu tugas-tugas kita. Karena kalau ada apa-apa dengan mereka, ada banyak amalan yang terhenti dan pengaruhnya besar. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan pesan kepada saling menjaga di antara kita, saling mensupport, saling berusaha membantu, menyelamatkan sesuai dengan porsi kita sebagai seorang hamba. Dan semoga Allah memberikan pahala besar. Ingat, pahalanya gede banget. Ingat kata di ucapan Qatadah, ucapan Al-Hasan, sebagaimana membunuh dosanya sangat besar, menyelamatkan pahalanya sangat besar, sangat besar, seperti menyelamatkan seluruh manusia, khususnya sosok-sosok yang punya pengaruh kebaikan di tengah-tengah umat, ulama-ulama kita dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal.